Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'd. Teruskan dengan isti'adzah pula. Ibadah seterusnya ialah isti'adzah. Isti'adzah maksudnya memohon perlindungan. Memohon perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi isti'adzah ni ibadah lah. Jadi memohon perlindungan Allah itu ibadah. Kenapa dia ibadah? Sekali lagi soalan yang kita tanya, kenapa dia ibadah? Sebab Allah Taala perintahkan kita untuk minta perlindungan pada dia. Apa dalilnya? Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah, bila katakanlah, itu perintahlah. Katakanlah perintah tu. A'udzu, aku berlindung dengan Rabbil Falaq, Tuhan yang menguasai waktu subuh. Begitu juga dengan firman Allah, qul a'udzu birabbin nas. Aku minta tolong, minta lindung daripada Rabbin nas. Tuhan raja manusia, Rabbin nas, Tuhan manusia, Rabbin nas. Dalil bahawa minta perlindungan kepada Allah Taala ni adalah ibadah. Minta perlindungan. Jadi barang siapa yang memalingkan, maksudnya barang siapa yang minta perlindungan kepada makhluk pada perkara yang makhluk tak mampu, maka samalah kaedah dia, dia syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, ya Rasulullah, lindungilah kami daripada coronavirus ni. Ya Rasulullah, lindungilah kami daripada coronavirus. Maka syirik tak? Syirik. Sebab yang hanya mampu lindungi kita daripada segala penyakit ni hanyalah Allah. Fa idza maridtu fa huwa yashfin, kata Nabi Ibrahim. Nah. Jadi kaedahnya sama, minta tolong kepada makhluk syirik dengan tiga syarat tadi, empat syarat tadi. Kalau tak ada empat syarat tadi, syiriklah. Minta lindung pada yang mati, syirik. Minta lindung pada yang hidup tapi tak mampu, syirik. Minta lindung pada hidup mampu tapi tak hadir, syirik. Minta lindung pada yang hidup mampu hadir tapi hatinya tergantung penuh pada benda tersebut, juga syirik. Cuma yang keempat ni dia boleh jadi syirik besar, boleh jadi syirik kecil. Kalau dia i'tiqad bahawa perlindungan tu hanya datang daripada makhluk tadi, itu syirik besar lah, keluar dari Islam. Faham tak? Maksudnya perlindungan itu hanya datang daripada makhluk yang diminta lindung tadi. Kalau dia i'tiqad bahawa perlindungan tu hanya datang daripada syekh tu, ini syirik. Kan? Macam syairnya Al-Busiri, macam qasidah Al-Busiri tu. Yang dia kata apa? Ya akramal khalqi ma li la aludhu bik. Wahai semulia-mulia makhluk, kata Rasulullah SAW, siapakah aku kalau aku ini tidak minta perlindunganmu? Inda hululi hadithil hamami, ketika berlakunya kedahsyatan hari kiamat. Illam takun akhidan biyadi, kalau engkau tak ambil tangan aku ya Rasulullah, tak tolong aku. Faqul ya zallatil qadami, maka katakanlah, tergelincirlah kaki kau. Mana diintiqad bahawa hari itu yang boleh tolong dia hanyalah Rasulullah SAW. Maka ini yang syirik tu. Bahkan setengah syair katalah, ketika kemarahan Allah Ta'ala meluap-luap, maka tidak ada lagi yang lebih mulia daripada mu ya Rasulullah, dan tak ada lagi yang lebih pemurah. Maka ketika itu katakanlah, waktu Allah Ta'ala marah, Allah Ta'ala nak azab dia, Rasulullah yang boleh selamatkan dia daripada azab Allah. Yang ni syirik ni. Sedangkan Allah Ta'ala kata dalam Quran, dalam surah Al-Jin, kat surah Al-Jin, kullan yujirani minallahi ahadun walan ajida min dunihi multahada. Buka surah Al-Jin. Ayat 22. Surah Al-Jin ayat 22, muka surat 573. Surah Al-Jin ayat 22, muka surat 573. Surah Al-Jin surah nombor berapa? Surah Al-Jin surah nombor 72. Surah Al-Jin surah nombor 72 ayat 22. Jumpa tak? Kata Allah Ta'ala, قُلْ إِنِّي لَنْ يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا. Apa maksud dia? قُلْ إِنِّي, atau kita baca lagi bagus, apa macam daripada ayat 21 tu, lagi bagus, atau daripada 20, lagi bagus, mundur lagi. قُلْ إِنَّمَا أَدْعُوا رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا. Nampak tak? Sebenarnya aku hanya berdoa kepada Tuhanku dan aku tidak akan menyekutukan, tidak akan syirikkan dia dengan sesiapa pun. Itu kalau kita baca sekali ayat tu pun dah faham dah. Nampak tak? Aku hanya doa kepada Allah dan aku takkan syirikkan dia dengan sesiapa pun. Maksudnya, kalau kita doa pada selain Allah, ini syirik lah. Takkan yang tu pun tak faham, wahai kuburiun. Ayat ni begitu jelas, simple, simple logik. Lalu Allah Ta'ala kata apa? قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا. Katakanlah wahai Muhammad, sungguhnya aku tidak menguasai sebarang mudarat dan juga aku tak ada kuasa nak bagi sebarang kebaikan. Rasyada. Faham tak tu? Allah Ta'ala kata kul inni, ah itu kita nak, kul inni lan yujirani minallahi ahad. Maksudnya katakanlah sesungguhnya tak ada siapa pun yang boleh bagi perlindungan. Kullan yujirani minallah. Perlindungan daripada apa ni? Daripada Allah, azab Allah seorang pun. Seorang pun tak boleh bagi perlindungan daripada azab Allah. Tiba-tiba dalam qasidah bersiri ni kata apa? Ya Rasulullah, ketika Allah Ta'ala telah murka, engkau lah penyelamat kami daripada azabnya. Allahu Akbar. Boleh terfikir tak tu? Boleh terfikir tak ucapan macam tu? Bila kita kata macam tu, ustaz tak faham, dia pun tak masukkan macam tu. Takwil. Kalau Al-Quran takwil, apatah lagi ucapan untuk syekh mereka. Kullan yujirani minallahi ahad walan ajida min dunihi multahada. Dan aku tak dapati ada tempat untuk berlindung selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan waktu Nabi SAW, masa Nabi lalu sirat, apa ucapan Nabi? Aslim, aslim. Atau salim, salim. Tak aslim, aslim. Salim, salim. Salim, salim. Selamatkanlah, selamatkanlah. Selamatkanlah, selamatkanlah. Masa Nabi nak lalu titian sirat. Masa Nabi nak lalu titian sirat, Nabi kata salim, salim, salim, salim. Allahu Akbar. Bayangkan apa ucapan orang yang, apakah intiqad yang ada pada orang yang ucapkan tak ada siapa boleh selamatkan melainkan Tok Wu dia. Ini lagi dahsyat. Tarikat Naqsyabandiyah tu lagi dahsyat. Dia siap boleh buat senarai siapa yang boleh diselamatkan di akhirat kelak. Bahkan terang-terangan dia sebut dalam video, ketika orang ambil bai'ah di Indonesia, siapa yang berbai'ah dengan tarikat kita, maka di akhirat kelak akan dibangkitkan bersama para anbiya, wassalihin, syuhada, bersama Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, la haula wala. Nangis-nangis lah makcik-makcik tu, terharunya kerana dapat dibangkitkan bersama dengan dia. Allahu Akbar. Jadi ini satu benda yang sangat dahsyat dalam Islam, itu minta perlindungan selain daripada Allah Azza wa Jalla. Dan kaedah ni sama, boleh tak minta lindung pada selain Allah? Boleh tak minta lindung pada selain Allah? Boleh kalau cukup syarat. Makhluk itu hidup, makhluk itu mampu, makhluk itu hadir dan tidak ada pergantungan hati. Contohnya, tiba ada perompak datang, nak rompak. Kata, boleh polis, tolong lindungi saya, tolong lindungi saya. Syirik kau, minta makhluk. Tak, boleh. Tak syirik, sebab apa? Lindungi daripada perompak tadi, dia boleh. Tahu tak? Dia mampu, dia ada pistol, dia ada senapang. Askar boleh melindungi kita daripada serangan musuh. Boleh. Cuma dalam masalah tu, yang keempat, jangan ada pergantungan hati. Nah, kita kena pakai vest pelindung. Tak nama vest pelindung tak? Askar pakai, polis pakai vest pelindung. Syirik kau, mana pelindung? Tak. Dan ada dalil dalam Quran. Orang tak sebut dalam surah At-Taubah. Wa in ahadum, surah At-Taubah ayat 6. Wa in ahadum minal musyrikin istajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Buka surah At-Taubah ayat 6. Surah At-Taubah ayat 6. Ini kata kalau orang tanya, boleh ke ustaz minta tolong pada makhluk? Boleh. Dengan cukup syarat tadi. Dah nampak dah. Allah kata apa? Wa in ahadum minal musyrikin istajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Thumma ablighhu ma'manah dhalika bi annahum qaumun la ya'lamun. Dan jika seseorang dari kaum musyrik meminta perlindungan kepadamu, nampak? Meminta perlindungan kepadamu. Minta perlindungan kepadamu. Masa minta perlindungan tak tahu? Minta perlindung. Bateri dah habis kot. Minta perlindungan kepadamu. Yes, bateri habis. Fa'ajirhu. Maka lindungilah dia. Nampak siapa? Okay. Maka lindungilah dia. Fa'ajirhu. Nampak tak? Kan kita baca doa, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, kan? Ya Allah, lindungilah aku daripada api neraka. Nampak ayat ni kata apa? Fa'ajirhu, lindungilah dia. Nampak ayat ni sama tak? Allahumma ajirni, lindungilah aku. Allahumma ajir, Allahumma pula, ajirhu, lindungilah dia. Ni dengan hu, tukar. Ajirni, lindungilah aku. Ajirhu, lindungilah dia. Fa'ajirhu, maka lindungilah dia. Ha, ni boleh lindungkan dengan makhluk? Boleh. Tapi benda yang mampu, betul tak? Askar musyrikin tu datang melarikan diri nak minta lindung kat negara Islam. Maka Allah Ta'ala kata, nah, wahai orang Islam sekalian, lindungi dia. Letak dekat masjid. Supaya bila dekat dekat masjid, dia boleh dengar. Bila baca Quran, apa semua. Fa'ajirhu, hatta yasma'a kalam Allah. Ada satu ustaz tu, dia silap terjemah. Kalau lah ada seorang orang musyrikin datang nak berjirian dengan kamu, bagilah berjirian dengan dia. Salah, dia salah terjemah. Ada pula satu ayat salah terjemah pula. Ketika seorang orang musyrikin datang nak sewa harta kamu, maka bagi rumah kamu, bagilah bagi sewa. Bagi istajar, istajar maksud juga boleh maksudnya bagi berjirian juga bagi kita. Jadi salah terjemahan. Istajarah maksudnya ialah memberi perlindungan. Memberi perlindungan hatta yasma'a kalam Allah, supaya dia boleh dengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil bahawa boleh minta lindung. Bahkan banyak sekali dalil. Satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat makanan daripada Safiyyah. Safiyyah, Safiyyah waktu, tapi waktu tu Tan Aisyah. Ha. Semua tahulah kan, malam tu Tan Nabi di rumah, giliran Nabi di rumah Aisyah. Tapi Safiyyah bagi makanan. Apa jadi? Maka cemburulah Aisyah. Aisyah cemburu, lalu dia ambil, hempas atas tanah. Kemudian Rasulullah SAW berubah wajah Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW bila marah, bila kita Syama'il tu kan, nampak jelas di wajah Rasulullah kalau dia marah. Sebab muka Nabi ni putih, putih kemerah-merah. Jadi kalau dia marah nampak. Ketika itu Aisyah kata, a'udhu bi rasulillahi min an yal'anani al-yawm. Aku berlindung dengan Rasulullah SAW daripada dia melaknat aku hari ini. Faham tak? Aku berlindung daripada Rasulullah daripada laknat. Aku berlindung Rasulullah, aku berlindung pada Rasulullah daripada dia melaknat aku. Maksudnya apa? Dia minta lindung pada makhluk tu. Ya, minta lindung pada apa? Daripada dia laknat. Bolehlah. Aku minta lindung lah kau, kau jangan kutuk aku. Boleh, sebab mengutuk orang tu makhluk mampu. Dan juga melaknat, makhluk mampu melaknat tak? Boleh. Laknat, cela. Jadi Aisyah kata, a'udhu bi rasulillah min an yal'anani al-yawm. Daripada dia melaknat aku pada hari, hari ini. Jelas tak? Boleh. Bahkan dalam hadis Nabi SAW, hadis Kitabul Fitan kan, Nabi kata nanti akan berlakunya fitan. Satakunu fitanun al-qa'idu fihi khairun minal qa'im. Akan berlakunya fitnah akhir zaman nanti, huru-hara, di mana pada waktu itu orang yang duduk lagi bagus daripada orang yang berdiri. Wal qa'im khairun minal mashi. Dan yang berdiri lagi bagus daripada orang yang berjalan. Wal mashi khairun minas sa'i. Dan yang berjalan lebih baik daripada orang yang berlari. Maksudnya apa? Lagi tak terlibat dengan fitnah lagi bagus. Dia duduk dalam dan diam dalam rumah lagi bagus. Kemudian hadis disambung, faman wajada malja'an aw ma'adan falyu'dz bihi. Maka siapa yang ada pati ada tempat untuk berlindung, maka mintalah lindung, maka berlindunglah dengannya. Maka berlindunglah dengan dengannya. Maksudnya minta lindung dengan makhluk daripada huru-hara tersebut. Jangan terlibat dengan perang, berlindunglah kat mana-mana pun, nyorok dalam gua ke apa ke, jangan terlibat. Maksudnya berlindunglah dengannya. Maksudnya dengan makhluk. Jadi boleh tak lindung dengan makhluk? Boleh, dengan syarat yang kita telah sebutkan tadi. Naam. Boleh tak? Alhamdulillah rabbil alamin. Jadi kalau minta lindung pada tangkal, ha, syiriklah. Tangkal tak mampu. Faham? Ada tangkal ni tak matilah aku. Ada tangkal ni tak accident lah aku. Ha, isti'azah bil makhluk. Wafaq. Seumpama dengan wafak ke, tangkai ke, apa ke, seumpama dengan ni. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nah, pilihan yang terak, yang seterusnya pula, al-istighasah. Istighasah ni pula adik-beradik isti'adah. Lepas tu dah atas sekali isti'adah. Isti'adah tu luas, minta tolong. Apa saja minta tolong kita panggil isti'adah. Dan dalam minta tolong yang luas tu, dia kecilkan lagi isti'adah. Minta tolong, minta perlindungan, itu isti'adah. Dalam isti'adah juga ada satu lagi permintaan tolong yang lebih khusus. Apa dia? Istighasah ni iaitu memohon pertolongan. Dia punya terjemahan ni kurang bagus. Memohon pertolongan ketika di waktu di kala kecemasan, minta tolong ketika kecemasan dan kesusahan yang amat sangat. Saya ulang lagi, apa dia istighasah? Meminta tolong di kala kecemasan. Apa beza dengan isti'anah? Isti'anah minta tolong umum. Isti'anah minta tolong umum. Contohnya, tolong bantu saya buat program ni. Itu isti'anah. Tolong capaikan barang tu. Itu isti'anah. Tolong hantar saya. Tolong rawat saya. Itu isti'anah. Tapi ketika dia nak tenggelam, dia nak lemas. Oh, nak lemas dah. Tolong, tolong, tolong. Itu dipanggil istighathah. Ketika musuh serang, bom negara dia. Macam orang Syria sekarang. Bantulah kami, bantulah kami. Kami diserang. Itu istighathah. Orang di China kata, tolong bagi bantuan, bagi ubat-ubat kat kami. Itu istighathah. Faham tak beza? Istighathah tu ketika dalam susah betul-betul. Istighathah ni ibadah tak? Sekali lagi, dia ibadah istighathah. Kenapa dia ibadah? Soalan yang banyak kali tanya dah hari ni. Sebab apa, Pakcik? Istighathah ibadah? Sebab? Sebab Allah Ta'ala perintah kan? Tengok ayat tu. إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ. Dan ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepadamu untuk dimenangkan atas kaum musyrikin, lalu diperkenankan permintaan kamu. Jadi al-istighathah. Naam. Jadi sama juga kaedah dia, kalau istighasah pada selain Allah maka hukumnya syirik. Apatah lagi kita istighasah pada perkara yang khusus milik Allah Ta'ala. Lagilah, seperti memberi kesihatan, keselamatan, rezeki dan seumpama dengannya, itu adalah milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Boleh tak istighasah dengan makhluk? Sama juga boleh istighasah dengan makhluk. Dengan apa tadi? Dengan empat syarat tadi. Sebab itu kaedah empat syarat ni penting ke lah. Banyak benda yang kita boleh letak kaedah ni. Empat syarat tadi, istighasah tadi. Naam. Cuma dalam istighasah ni, Nabi SAW dia didik umatnya agar tidak cepat sangat apa-apa masalah semua istighasah dengan makhluk. Pernah sekali dalam satu hadis Nabi SAW, apa hadis ni tarahnya dhaif, ni maksud dia sahih. Ada sebahagian sahabat Nabi yang diganggu oleh kaum musyrikin. Lalu mereka pun berjumpalah dengan Rasulullah. Kata, ya Rasulullah, aghithna ya Rasulullah. Aghithna. Atau nastaghithu bik. Aku minta istighasah padamu ya Rasulullah. Selamatkanlah kami daripada perbuatan orang munafik. Kata Nabi SAW, innama la yustaghathu bi, innama yustaghathu billah. Sesungguhnya tidak boleh seorang itu beristighasah padaku. Sesungguhnya janganlah istighasah padaku, tapi istighasahlah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan Nabi SAW boleh tak lawan dengan orang munafik tadi? Boleh. Boleh sangat. Rasulullah boleh perintahkan tentera hancurkan apa semua. Tapi kenapa Rasulullah ucapkan ucapan semikian? Supaya Rasulullah nak tutup dengan kitab tauhid ada masalah ni. Iaitu untuk apa? Untuk menutup saddan lidzara'i. Dia tutup pintu supaya kita ni tidak sikit-sikit jumpa makhluk, sikit-sikit jumpa makhluk, sikit-sikit jumpa makhluk untuk minta perlindungan. Dekat sinilah kata Syekh Salih Usaimi hafizahullahu ta'ala wa ra'ahu, dia kata apa? Antara benda yang ditegur, dia kata Kita ni kadang-kadang selalu sangat suruh orang doa kita. Doa saya. Perbuatan tu tak digalakkan sangat. Doalah hanya pada Allah Subhanahu. Kalau tak ada zaman salaf dulu, Abu Bakar Ash-Shiddiq sikit-sikit, ya Rasulullah doakan aku. Ya Rasulullah doakan aku. Rasulullah doakan aku. Atau jumpa Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali pusing, para sahabat pusing supaya Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali doakan. Supaya tidak apa? Tidak ada ta'alluqil qalbi. Supaya tidak ada ta'alluq, iaitu pergantungan hati pada makhluk. Sebab nanti dia akan bawa fitnah juga. Katakanlah bila doa, ustaz doa, siapa doa? Kalau mustajab doa. Ustaz kata buat dia ni, ustaz ni power, wali pada wali Allah. Lalu dia pun sendiri akan terfinah. Ustaz tu sendiri nampak, masya Allah, aku ni soleh ni, doa aku mustajab. Walaupun tak salah untuk kita kata fulan itu mujabud doa, kalau kita buka dalam kitab-kitab jarah ta'dil, kitab-kitab salaf, bila berkenaan dengan perawi-perawi hadis di kalangan sahabat, tabi'in, dia disebut fulan mujabud doa, fulan itu doa dia mustajab. Tapi tidak ada maksudnya tapi tidak menjadi amalan zaman salaf dahulu. Apabila mereka ada satu masalah, mereka sentiasa pusing mencari-cari orang untuk mendoakan untuk mereka. Ya? Wallahu ta'ala alam. Besar. Maksudnya apa, sentiasa nak minta doa orang doakan. Ada pun sekali-sekala minta tolong, tak jadikan satu budaya minta tolong pada makhluk, maka itu dibenarkan. Kerana sabit juga dalam hadis Nabi SAW, para sahabat kata, ya Rasulullah, semua telah matilah telakkan kami, telah apa kemarau apa habislah, mati tanaman-tanaman kami, maka laparlah anak-anak kami, maka fastasqi lana rabbak, maka mintalah diturunkan hujan. Ke Nabi pun doakan. Lepas tu banjir. Lepas tu, ya Rasulullah, dah banjir pula, terlebih pula air, ya Rasulullah, mati juga tanaman-tanaman, mati juga pokok-pokok apa semua, anak-anak kami kelaparan. Nabi pun doakan, ya Allah, alihkanlah hujan ni ke lembah-lembah, ke bukit-bukit dan tempat tumbuhnya pokok-pokok. Maka sabit juga. Cuma yang kata Syekh tersebut ialah selalu perbuatan sikit-sikit dan minta doa, sikit-sikit minta doa, sikit-sikit minta doa, itu yang tak digalakkan. Sebab takut ada kebergantungan hati. Sebab tu tengok Nabi SAW macam Nabi buat. Bila seorang sahabat kata, ya Rasulullah, doakan kepada Allah Ta'ala, doalah pada Allah agar aku boleh nampak balik. Nabi kata, kau nak sabar ke kau nak nampak? Kata, aku nak nampak. Tujuan nak nampak bukan disebut, bukan tak nak kesabaran di akhirat kelak, ganjaran di akhirat kelak. Dia nak nampak sebab dia nak tengok muka Rasulullah SAW. Akhirnya Nabi kata, apa jawapan Nabi? Bila Nabi kata, kau tunggu ya, aku doa mustajab tau. Ya Allah, macam tu. Nabi tak buat macam tu pun. Nabi kata, kau balik, ambil wudu, solat dua rakaat, lalu kau berdoa. Ya Allah, ya Tuhan, aku mohon kepadamu dan juga dengan bantuan doa Nabi-Mu. Rasulullah SAW pun kata, dan aku juga balik, aku ambil wudu, dan aku solat dua rakaat, dan aku berdoa. Nampak tak macam Nabi SAW ajar para sahabat, supaya apa? Supaya kebergantungan hati itu ialah pada Allah Azza wa Jalla. Lepas tu sunnahnya solat istisqa tu dia buat berjemaah ramai-ramai. Supaya apa? Supaya semua rasa bila hujan tu turun, bukan doa untuk syekh imam dia seorang je yang menyebabkan hujan tu turun. Waktu kata Sa'di kot, cerita kat saya, masa kat Yaman tu ada orang minta salah satu syekh dekat syekh dia, syekh ahli sunnah lah, doa hujan kan. Syekh kata, tak apa, nanti kita buat istisqa. Syekh tak nak, saya kata kita buat istisqa. Lepas buat istisqa, lepas tu hujan. Bila hujan turun, apa perasaan yang ada pada setiap orang buat istisqa? Dia akan rasa, ya Allah Ta'ala yang mustajabkan doa dia, Allah Ta'ala yang dengar doa kita semua. Taklah nanti kata oh, Allah Ta'ala tak dengar doa kita, tak dengar doa syekh itu orang. Ya, bayangkan kalau kata syekh doakan, syekh tu berdoa angkat tangan, turun hujan turun lepas tu, mesti dia kata Allah Ta'ala tak dengar doa aku, tak dengar doa syekh. Itu yang kita nak potong awal-awal. Itu yang kita nak potong awal-awal. Naam. Dah dah selesai? Istighasah selesai? Istighasah ni panjang. Kalau tuan nak bincangkan lagi panjang, lagi detail, tuan kena baca kitab Tauhid. Ada bab istighasah. Naam. Bab az-zabh, menyembelih pula. Menyembelih ini ibadah. Menyembelih apa yang ibadah? Iaitu menumpahkan darah pidatang ternak kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu maksudnya sembelih yang ibadah. Itu menumpahkan darah binatang ternakan kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti apa dia? Korban Aidilfitri, Aidilfitri, Aidiladha. Lagi? Ha? Aqiqah. Lagi? Haji, kita sembelih. Orang Melayu panggil dam tamatuk. Kita buat haji kiran, dam haji kiran. Lagi? Sembelih apa lagi? Yang ibadah. Nazar. Nazar kan? Okay. Nazar, aku nazar. Ini kalau anak, kalau anakku dapat usaha bagus, aku nak sembelih 2 ekor kambing. Ini korban ibadah. Dan bab sembelih ini dia terbahagi, dia ada 2 isu. Satu, sembelihan itu dituju pada siapa? Contohnya kita kata aku sembelih kambing ni tujukan pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maksudnya tuju pada Allah. Maksudnya Allah Tuhan ku, inilah korban daripada ku, kan? Ya Allah Tuhan ku, macam Nabi sembelih, ini adalah untuk ku dan keluarga ku dan umatku yang tidak pernah sembelih korban. Maka dia tujukan pada Allah. Kata, ya Allah. Yang kedua, masalah sembelih ni ialah ketika menyembelih dia sebut nama apa? Disebut nama apa? Masa sembelih kena sebut nama Allah. Jadi kalau korban itu dituju pada selain Allah, syirik. Dan bila sembelih itu disebut nama selain Allah, juga syirik. Contohnya dengan nama Isa aku sembelih, atau dengan nama Rasulullah SAW aku sembelih, maka itu juga syirik. Jadi berdasarkan apa yang kita sebutkan tadi, maka dalam masalah sembelih ni para ulama kata ada 5 perkara, ada 5 jenis sembelihan. Dengar ni betul-betul, ada 5 jenis penyembelihan. Satu, disembelih kerana Allah dengan menyebut nama Allah. Sembelih kerana Allah dengan menyebut nama Allah, maka ini sembelihan ibadah. Ini sembelihan yang terbaik sekali. Ini sembelihannya ahli tauhid. Disembelih apa? Disembelih untuk Allah. Disembelih aqiqah, tuju pada Allah. Masa sembelih pula sebut nama Allah, bismillah, maka ia adalah sembelihan yang ibadah. Yang kedua, sembelih kerana Allah tapi sebut nama selain Allah. Ini pelik dah ni. Okey. Sembelih kerana Allah, ini untuk Allah ni. Korban akikah ni. Dengan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni sembelih. Bukan sebut bismillah. Bismi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sembelih. Ini syirik. Kerana apa? Sebab apa syirik kat situ? Sebab maksud bismillah itu maksud dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala aku sembelih ni. Jadi kalau dia kata dengan pertolongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aku sembelih datang, ya itu dah jadi syirik. Sebab Rasulullah SAW tak tolong dia sembelih. Bukan Rasulullah yang bagi dia kekuatan untuk dia sembelih. Bukan Rasulullah SAW yang bagi mencipta pisau tu untuk boleh menyembelih. Allah Subhanahu wa taala. Betul Allah Taala kata dalam Quran, wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alaih. Fa inna rijs. Janganlah kamu makan sembelihan yang tidak disebut nama Allah Taala padanya. Disebut nama selain Allah. Maka itu adalah syirik. Ayat lain pula, wama uhilla li ghairillahi bih. Maksudnya apa yang disembelih bukan nama selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia syirik. Yang ketiga, ini terbalik pula. Walaupun pelik kata Syekh, tapi dia sebut jugalah. Dia sebut nama Allah, bismillah. Tapi tujuannya pada selain Allah, wali-wali. Nah, ini yang saya sebut dulu. Yang kita nampak sini dekat Pulau Besar Melaka tu berlaku. Dia sembelih untuk wali. Nak bayar nazar pada wali kononnya. Tapi masa sembelih tu dia sebut nama Allah, bismillah. Dia tetap juga syirik. Jadi kalau tujuan sembelih ni pada apa? Tujuan pada wali tersebut. Sebab apa? Dia kata semoga bila aku sembelih kambing ni, wali itu akan dapat menyampaikan hajat aku pada Allah Subhanahu wa taala. Ini berlaku kat Pulau Besar Melaka. Maka penyembelih itu pun bila kami ramai-ramai datang, dia kata, kau tengok mana aku sebut nama lain Allah, aku sebut nama Allah ni, bismillah. Itu pun sembelih. Tapi yang kau tuju tu pada siapa? Pada wali-wali kubur apa semua. Kalau tidak, kenapa kau buat rumah sembelihan dekat dengan kubur? Rumah sembelihan dekat pasar lah. Kau niat kau beri makan je, tunjuknya bahawa kamu nak mentakzimkan kuburan dengan penyembelihan tadi. Nah, yang ni adalah syirik. Atas dasar inilah, apa saja penyembelihan untuk selain Allah Ta'ala, dia syirik. Yang keempat, yang ni paling teruk lah. Sembelih bukan kerana Allah dan sebut bukan nama Allah. Ini paling syirik lah. Ini macam Hindu punya sembelih tu lah. Yang ni paling dahsyat sekali. Itu bila sembelih ni tuju pada selain Allah dan sebut pula nama selain Allah Azza wa Jalla. Maka ni adalah paling syirik lah. Ini syirik atas syirik ni. Yang paling syirik sekali. Yang kelima, sembelihan harus. Dia bukan bab ibadah. Ini sembelihan yang macam kita nak makan biasa-biasa tu. Contohnya, Ji, kenapa Haji sembelih lembu, Ji? Oh, cucu nak balik. Cucu aku daripada Australia belajar. Nak buat keduri sikit. Dia dah habis belajar kat Australia ni, dia balik. Tidak sembelih lah seekor lembu. Nampak tak? Ini dia sembelih untuk apa? Untuk menjamu orang makan. Kalau orang kata, ustaz, apa bezanya ini dengan yang tadi? Tadi untuk wali, ini untuk cucu. Maksudnya untuk orang lain juga, untuk makhluk juga. Ini nak layak buruk kita. Bobit dia adalah yang pertama tadi pada penyembelihan tujuan dia. Yang ni tujuannya pada daging. Nak beza sembelih ibadat dengan sembelih adat ialah sembelih ibadat yang diperhatikan, yang diutamakan itu atau yang jadi isu dia adalah sembelih itu, bukan daging. Penyembelihan adat yang kita nak daging, bukan isu sembelih itu. Maksudnya bukanlah isu sembelih tak bismillah, macam bismillah juga supaya halal binatang tersebut. Tapi dia bukan tujuan untuk taqarrub, bukan tujuan untuk mendekatkan diri pada makhluk. Macam kita tengok orang masa musim haji, dia sembelih dam kan. Siapa nak buat haji sini? Ada yang nak buat haji tak? Yang nak buat haji, bila dia sembelih dam tu, dia sembelih binatang tu, Dia pergi tak cari kambing dekat mana? Tak. Yang penting kata dah sembelih, dah selesai aku jadang. Maksudnya yang point ni adalah dia punya penyembelihan. Lepas tu kalau kita pergi kat Mekah, kat Mina tu, rumah sembelihan tu punyalah banyak kambing, 100,000 kambing. 100,000 kambing. Tak ada siapa pun nak ambil kambing ni. Masa mana pergi haji sibuk, mana nak ambil balik kambing, bawa balik kemah pula. Bila nak masak ni kambing ni? Tak ada peti ais apa semua, hotel apa semua kan. Ibu, hari tu kat Saudi banyak sangat daging. Saudi buat apa? Dia proses, dia pack-pack ke masuk nanti, dia hantar ke negeri Afrika, dia hantar ke negeri yang miskin. Ini orang tak tahu. Kebaikan anak Saudi, dia pack kan. Sebab apa? Yang penting tu bukan daging tu, yang penting tu adalah sebenarnya. Ada pun yang tadi itu kita nak bagi orang makan. Bagi. Sama juga kita ni ha, ujung bulan ni menteri besar nak datang ni, atau Sultan Kedah nak datang ni ha, Baitul Sakinah ni. Takkan nak bagi dia selemak kan? Macam mana ni? Sultan kata, Sultan Kedah kata, kamu nak datang buat rombongan 50 orang, anak beradik, anak nak dengar kuliah. Oi, suruh. Happy je lah. Melabah pun ada, anak-anak jamu apa ni. Sultan datang ni. Eh. Maka kita sembelih seekor lembu. Lembu bagi makan, jamu Sultan makan. Ini syirik ke? Ha, itu syirik. Tujuan ni untuk menjamu makan. Namun Syekh Salih bin Uthaimin rahimahullahu taala, Muhammad bin Salih Al-Uthaimin rahimahullahu taala, dia kata, tapi perhatikan masalahnya betul-betul, janganlah dilakukan penyembelihan tadi tu yang untuk raja, untuk menteri, untuk beradik itu dalam bentuk yang mengagungkan raja tu tadi dengan sembelihan. Contohnya macam mana? Kita beratur, kita tunggu raja masuk je, sultan masuk je, assalamualaikum, kita pun bismillah sembelih. Suap sembelih. Ini Syekh Ibn Uthaimin kata jangan, sebab supaya tak nampak penyembelihan tu sebagai pengagungan kepada raja tu tadi, sultan tu tadi. Faham tak? Sebab itulah ada satu hadis, walaupun hadis tu dhaif dari segi sanadnya, berkenaan dengan orang yang masuk syurga kerana seekor lalat dan seorang yang masuk neraka kerana seekor lalat. Tahu kisah tu kan? Ada seorang ni, ada satu berhala ni didirikan. Setiap kali orang lalu dekat berhala tu, penjaga berhala tu akan kata, korbankan sesuatu, qarrib. Kata, aku tak ada ma'indi atau qarrab ilih, aku tak ada satu benda pun yang aku boleh korbankan. Dia kata, qarrib walau dhubaban, kamu berkorbanlah walaupun dengan seekor apa dia, seekor lalat. Maka lelaki tu pun sembelihlah, bunuhlah seekor lalat. Maksud sembelih, bunuh seekor lalat. Lelaki tu mati, masuk neraka. Seorang lelaki pula, dia kata, korbankanlah walaupun dengan apa-apa pun sekali, dengan apa-apa sekali pun. Dia kata, aku tak ada benda. Dia kata, aku takkan. Bukan aku tak ada benda, aku takkan. Aku takkan buat. Dia tahu benda tu syirik. Aku takkan sembelih apa-apa pun. Maka lelaki tu pun dibunuh. Lelaki tu kata, sembelih walaupun seekor lalat pun tak boleh. Aku takkan. Walaupun seekor lalat. Akhirnya dia pun dibunuh, mati. Masuk syurga. Jadi mati, masuk syurga kerana seekor lalat. Nampak tak? Walaupun seekor lalat, tapi niat dia bunuh binatang tersebut untuk taqarrub ila Allah, maka dia telah melakukan syirik. Nabi kata, man dhabaha li ghairillah faqad asyrak. Maka barang siapa yang menyembelih kerana selain Allah, maka dia adalah syirik. Faham tak? Mari kita tengok dalil ni, firman Allah. Ya, faham masalah sembelih tadi? Nah, firman Allah Ta'ala, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah sesungguhnya solatku, ibadahku, sembelihanku, wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Hidupku dan matiku hanya untuk Allah Tuhan semesta alam, tiada sekutu baginya, dan demikianlah diperintahkan kepadaku, dan aku termasuk orang-orang yang pertama menyerah diri. Dalam ayat ini ada banyak bukti bahawa sembelih itu ibadah. Bukti yang pertama dalam ayat ni, Allah Ta'ala kaitkan penyembelihan dengan solat. Nampak Allah Ta'ala kata, sungguhnya solatku dan ibadahku. Maksudnya Allah Ta'ala kaitkan sembelihan dengan solat. Ini sama macam ayat fasalli li rabbika wanhar. Jadi kalau solat untuk Tuhanmu dan sembelihlah. Jadi kalau solat itu ibadah tak? Ibadah. Jadi bila Allah Ta'ala kaitkan sembelih dengan solat, maka sembelih korban itu juga adalah ibadah. Satu. Yang kedua, Allah Ta'ala kata lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah. Maka perkara yang hanya untuk Allah itu adalah ibadah. Jadi sembelihan itu hanya untuk Allah. Bukti yang ketiga, la syarikalah, tiada syirik baginya. Maksudnya kalau aku sembelih pada selain Allah, maka aku telah syirikkannya. Yang keempat, wabidzalika umirtu, dan itu yang aku telah diperintahkan. Maksudnya aku diperintahkan untuk sembelih hanya pada Allah, menunjukkan bahawa sembelih itu ialah ibadah. Cantik tak? Ayat ni simple je tapi tajam. Yang terakhir sekali, wa ana awwalul muslimin, dan aku termasuk orang yang awal-awal sekali Islam, yang pertama-tama yang menyerah diri. Dari bahawa orang yang menyerah diri kepada Allah, dia sembelih hanya pada Allah. Dalil bahawa orang itu Islam, dia hanya sembelih pada Allah. Maksudnya kalau dia tak sembelih pada Allah, dia bukan muslimin. Maksudnya kalau tak sembelih pada Allah, dia bukan muslimin. Faham tak? Jadi ayat ini lima tempat yang menunjukkan bahawa sembelih itu hanyalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalil daripada sunnah Nabi, la'anallah man dhabaha li ghairillah. Tak ada dalil yang lagi jelas daripada ini. Laknat Allah ke atas orang yang menyembelih bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan termasuk juga sembelih ni apa saja bentuk, upacara, penyediaan makanan dan pengorbanan pada selain Allah, seperti masak nasi untuk dewa matahari. Contoh ponggal tu kan, masak nasi untuk dewa matahari. Itu termasuk juga dalam korban. Maksudnya kita bagi something. Yang penting kata sacrifice. Okay. Ada soalan? Sembelih. Tak ada. Tak ada, terus habiskan. Last kali. Sebelum pukul 12. Nazar. Hari kita baca laju-laju sikit. Biasa lama sangat kan. Nazar. Supaya kita boleh habis bahagian pertama pengenalan Allah Ta'ala. Setelah setahun kuliah. Ada setahun tak? Setahun setengah. Okay. Nazar pula. Nazar ni apa? Nazar ialah janji terhadap, janji kepada Allah untuk mewajibkan perkara yang tidak wajib. Itu nazar. Janji pada Allah untuk mewajibkan ke atas dirinya perkara yang tidak wajib dengan lafaz yang tertentu. Dengan lafaz yang tertentu. Saya ulang sekali lagi, apa dia nazar? Ini perbuatan seorang hamba mewajibkan ke atas diri dia perkara yang tidak wajib dengan lafaz yang betul-betul berjanji pada Allah. Dengan ucapan apa? Seperti aku bernazar, ya Allah aku nazar, aku nak sekian-sekian, aku nazar sekian-sekian, aku berjanji padamu ya Allah, aku nak buat sekian-sekian. Itu contoh nazar. Adapun niat nak buat, itu belum lagi. Niat nak belanja orang makan lah hari minggu ni, itu kan nazar. Nazar ni dia kena disirah, ada bentuk dia. Bentuk tadi aku nazar, aku janji pada Allah, ya Allah aku bersumpah padamu ya Allah, ataupun seumpama dengannya. Maksudnya mewajibkan ke atas diri dia benda yang tak wajib, dan dia wajib atas diri benda yang tak wajib. Dia tak boleh nazar, ya Allah aku nazar padamu solat lima waktu sehari semalam, tak boleh. Dia kena nazar benda yang tak wajib. Contohnya aku nazar puasa Isnin Khamis. Okey, dan nazar ni dia ibadah. Sebab apa? Tengok ayat tu, Allah Taala kata yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Ini Allah Taala masih lagi dalam surah Al-Insan, Allah Taala puji orang yang beriman. Apa dia pujian Allah Taala tu? Iaitu mereka menunaikan nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana. Jadi dekat mana ayat ini menunjukkan bahawa nazar itu ibadah? Allah Ta'ala memuji orang yang menyempurnakan nazar. Dan kita bincang tadi kan kaedahnya, bila Allah Ta'ala puji orang yang melakukan suatu amalan, maka amalan itu ialah ibadah. Jadi bernazar pada selain Allah hukumnya syirik. Contohnya, wahai wali fulan, kalau kau sampaikan hajat kami ini kepada Allah Ta'ala, anak aku dapat 6A UPSR, aku rasa boleh saya call lembu. Dia tengok betul anak dia dapat 6A UPSR, dia pun sembelih seekor lembu. Syirik. Pertama dah syirik awal-awal tadi dah. Sebelum sembelih tu dah syirik dah. Sebab apa? Dia telah nazar. Dia nazar pada makhluk tu tadi, dah syirik dah. Ha? Itu nazar. Namun nazar ni hukum asal dia makruh. Bernazar ni hukum asalnya makruh. Makruh sebab apa? Sebab dia wajibkan pada diri dia benda yang tak wajib, tak digalakkan. Penting cukuplah apa yang Allah Ta'ala fardukan cukup, apa yang Allah Ta'ala sunatkan tu dah bagus dah. Maknanya kalau Allah Ta'ala kata, Nabi kata benda tu wajib, bagus saja kekal sebagai wajib. Kalau benda tu sunat, bagus dia kekal sebagai sunat. Jangan kita nak wajibkan benda yang sunat. Makruh. Namun dia lebih-lebih makruh lagi, bertambah makruh, double makruh. Kalau dalam nazar, dia letak syarat pula pada nazarnya. Apa dia? Ya Allah, kalau anak aku dapat sekian-sekian, aku akan sembelih seekor lembu. Letak syarat. Ya Allah, kalau anak aku dapat 6A, aku nak puasa 6 hari. Aku nazar puasa 6 hari. Itu bertambah makruh. Nazar yang mula-mula tadi apa beza? Nazar mula-mula dia tak syarat. Ya Allah, aku nazar padamu nak puasa Isnin Khamis. Contohnya. Maka ketika itu puasa Isnin Khamis dah jadi wajib. Ini apa hukumnya? Makruh. Maksudnya dia tak syarat. Boleh tak nazar tak syarat? Boleh. Ya Allah, aku nazar nak puasa Isnin. Kenapa kau tak? Kenapa kau bernazar nak puasa Isnin Khamis? Iaitu ni nak aku nak tambahkan ibadah aku supaya aku makin bersemangat. Kalau aku ingatkan sunat nanti aku main-main. Jadi bila aku dah kata wajib, maka aku takut nanti kalau aku tak buat nanti aku berdosa. Sebab tu aku nazar. Jadi apa hukum dia? Makruh. Tak disukai. Nazar bersyarat tu lagilah makruh. Ya Allah, aku nazar padamu kalau aku nak aku dapat 6A, aku puasa 6 hari. Ya Allah, aku nazar kalau aku sakit, ya Allah, aku sihat, ya Allah, daripada sembuh daripada penyakitmu, aku nak pergi umrah. Pergi umrah sunat lah, bukan umrah wajib, umrah sunat. Naam. Jadi dah letak dengan syarat. Apa hukum dia yang ni? Lagilah makruh. Bahkan setengah ulama kata haram, tapi yang rajih dia makruh. Sebab apa? Sebab kurang adab dengan Allah Ta'ala. Kata Nabi SAW, innahu la ya'ti bi khair, nazar macam ni tak bawa kebaikan. Innama yustakhraju minal bakhil, dia datang daripada orang yang bakhil. Okey, faham? Wallahu ta'ala alam bisawab. Dah selesai masalah nazar secara ringkas. Kalau saya, kita dah lalu nazar ni, kita dah lalu kat masjid Pai Terubung lah, satu jam lebih diuraikan untuk nazar ni, dengan detailnya, dengan pembahagian. Tapi cukup lah untuk kita kat sini, kita baca yang apa yang kita dah selesai huraikan tadi, nazar. Persoalan, maka tamatlah mengenal Allah, lepas ni mengenal agama Islam. Ha. Ha. Share satu kena ha. Salah seorang tu dia niat sembilan dia tu tak ada, saya dia nak lagi macam masih online, mereka sembilan tak saya tu support dia tu rosak pun. Oh, soalan tu kena jadi tak izin. Ya, keluarkan dia, jangan bagi dia masuk. Kena tak tahu sebenarnya, bukan lembu mana lah, lembu orang ni share yang lembu tu lah, kena tengok tu tak ada. Salah zahir ni tak sah. Maksudnya satu cekot tu tak sah. Tak sah. Maksudnya sembelihan tu jadi bangkai ke? Dia tak jadi bangkai, halal dimakan. Halal dimakan tapi tak sah. Ha, tapi tak sah. Ha. Tak cukup korban lah. Sebab orang yang sembelih tu dia tak niat pada ahli. Oh, maksudnya tak cukup lah. Ha, cuma tak cukup untuk korban lah. Korban dia kena share 7 orang. Dia jadi sedekah besar. Yes. Okey. Tapi dia zahir kan, dia sembelih untuk ahli. Dia tulis notok tu dia bagi orang sembilan orang, niat dia untuk alim. Patutnya kena keluarkan tu. Kalau orang yang punya belih tu dia ada ilmu, dia kata saya tak boleh sembelih lembu ni sebab satu bahagian tu dituju pada ahli, tak sah. Apa syarat ibadah? Ikhlas. Wama umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu din. Tak boleh tu. Tujuh pada ahli syirik. Syirik akbar. Sebab sebenih ni syirik akbar. Syirik besar. Okay, jadi, wallahu'alam, tak sah. Tak sah bukan tak sah apa? Tak sah korban. Sebab korban dia mesti pukusian tu tak sah. Pukusian tu tak sah. Tapi kalau yang menyembelih tu, dia niatkan juga untuk ahli, maka satu seekor lembu tu langsung tak sah. Makan pun tak sah. Ha, jadi yang kalau sebelum kita tengok ni apa pakai pik ni buang atas bismillah untuk Allah Taala korban ni, maka lembu tu halal dimakan. Okey. Nah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa sallam.